Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdahu. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran At-Tafsir Al-Muyassar pada ayat yang ke-217. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syariat Al-Qital, peperangan, ini merupakan syariat yang mungkin dipandang oleh sebagian manusia hal yang berat. Ya, memang dibutuhkan pengorbanan, baik harta ataupun jiwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, dan seterusnya. Kemudian Allah menutup pada akhir ayat ini dengan suatu perkara yang sangat pokok. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahuinya. Baik pengetahuan terkait dengan perkara yang bersifat umum, apa yang terjadi dari peristiwa-peristiwa alam, ya, terkait dengan al-kaun, al-maqadir, takdir, terkait dengan ajal, rizki, dan hal yang bersifat luas. Demikian juga yang terkait dengan ahkam asy-syar'iyyah. Kalau tadi ahkam al-qadariyah terkait dengan hukum-hukum takdir. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara yang mendatangkan maslahat. Sehingga dijelaskan oleh para ulama prinsip yang disebutkan oleh mereka bahwasanya syariat al-Islam, ya, memerintahkan untuk mewujudkan al-masalih, mewujudkan dan menumbuh kembang biakkan kemaslahatan. Demikian juga sebaliknya, syariat Islam berupaya untuk mengikis habis ataupun memperkecil mafsadat. Naam. Seperti apa yang disebutkan bahwasanya al-qital, peperangan, ini dari satu sisi mungkin sebagai hal yang berat bagi manusia, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya. Namun di sisi lain, di balik itu ada maslahat yang sangat agung, sangat besar. Ya, seorang tatkala mengorbankan hartanya, jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan balasan yang lebih besar dan lebih agung di akhirat kelak, mendapatkan kedudukan sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, sekali lagi, syariat yang ada dalam agama Islam ini imma di situ untuk menumbuhkan kemaslahatan dan mengembangbiakkan, ataukah mengikis ataupun meminimalkan mafsadat yang ada. Tayyib. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Manusia bertanya kepadamu wahai Nabi tentang asyhar al-haram, bulan haram, ya, tentang qitalin fihi, apa hukum berperang di bulan haram. Qul qitalun fihi kabirun, katakan peperangan yang dilakukan pada bulan tersebut adalah dosa yang amat besar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya asyhur al-hurum, ya, apa saja? Man? Ali? Asyhur al-hurum, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Haram, Rajab. Tiga berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Qul qitalun fihi kabirun, katakan peperangan yang dilakukan pada bulan tersebut itu termasuk dari dosa besar. Wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Wa saddun, menghalangi manusia dari jalan Allah dan kufur terhadap Allah, wal masjidil haram, demikian pula menghalangi manusia untuk sampai ke masjidil haram, wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan penduduknya dari masjidil haram, mengusir dari kota Makkah. Minhu ay min zalikal qital fi asyhar al haram, menghalangi manusia dari jalan Allah, kufur kepada Allah, menghalangi manusia dari masjidil haram, mengeluarkan penduduknya dari Masjidil Haram Makkah, ya, ini lebih besar dosanya daripada qital tadi, peperangan yang dilakukan di bulan haram. Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Wal fitnah, dan fitnah, ya. Kata fitnah ini memiliki makna yang umum. Kemudian nanti disebutkan dalam tafsir bahwasanya maksud dari al-fitnah asyirik, kesyirikan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wala yazalun, mereka orang-orang kafir akan senantiasa memerangi kalian, memusuhi dan memerangi, berusaha untuk melumpuhkan kalian, hatta yarudukum, sampai kalian murtad. Andinikum, hatta yarudukum, sampai mereka berhasil mengeluarkan kalian dari agama kalian. Inistata'u, jika mereka mampu berupaya, ya, sekuat tenaga, pikiran dan dana biaya mereka kerahkan untuk memurtadkan, mengeluarkan umat Islam dari agama Islam. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan siapapun yang yartadid, siapapun yang murtad dari agamanya, yang keluar dari agama Islam, minkum di antara kalian, siapapun yang murtad di antara kalian dari agamanya, keluar dari agama Islam, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafirun, dalam keadaan dia kafir, murtad kemudian mati dalam keadaan kafir, apa hukumnya? Kata Allah, faulaika, maka mereka adalah orang-orang yang habitat a'maluhum, yang habitat, musnah amalan-amalan mereka, hancur lebur amalannya, fid dunya wal akhirat, di dunia dan di akhirat amalannya rusak. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah para penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassir rahimahullah taala, yas'aluka al-musyrikun ayyuhar rasulu 'anil syahri al-harami. Kaum musyrikin bertanya kepadamu, wahai Rasul, tentang bulan haram. Sa'ala kemudian menggunakan an. Ini maknanya bertanya. Sa'ala an. Ini maknanya adalah bertanya. Kaum musyrikin bertanya kepadamu, wahai Rasul, tentang bulan haram. Berbeda halnya dengan sa'ala kemudian ya yang memansubkan dua isim seperti firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anil anfal, ini dengan menggunakan an. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi, tentang al-anfal, tentang harta rampasan perang. Disebutkan bahwasanya kaum Syiah ar-Rafidah mengubah ayat pertama dari surat Al-Anfal yang semestinya dibaca yas'alunaka 'anil anfal, dibaca oleh mereka yas'alunaka al-anfal tanpa an. Artinya apa? Yas'alunaka al-anfal, mereka meminta kepadamu al-anfal, harta rampasan perang. Ini satu bentuk tahrif, penyelewengan yang dilakukan oleh haula kaum Syiah Rafidah untuk menjatuhkan para sahabat. Qala hal yahillu fihi al-qitalu, apakah halal, apakah diperbolehkan melakukan peperangan pada bulan tersebut? Qul lahum, katakan kepada mereka, wahai Nabi, al-qitalu fi syahril harami 'azimun 'indallahi istihlaluhu wa safku ad-dima'i fihi. Dan seterusnya. Qala, katakan kepada mereka, wahai Nabi, al-qitalu fi syahril haram 'azimun 'indallahi, bahwasanya peperangan yang dilakukan pada bulan haram yang sudah kita sebutkan tadi, Muqaddah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, ya, peperangan di bulan haram, azimun indallah, itu merupakan perkara yang besar di sisi Allah, termasuk dari dosa besar, karena Allah mengharamkan pada bulan-bulan itu untuk melakukan peperangan. Ternyata larangan itu diterjang. Ya. Qala istihlaluhu wa safqud dima'i fihi. Istihlaluh, menghalalkannya. Yakni hukum asalnya haram melakukan peperangan di bulan haram tersebut. Namun di sini dilakukan dosa yang namanya istihlal, menghalalkan, mengatakan bahwasanya halal, enggak apa-apa. Ya. Tidak mengapa melakukan peperangan di bulan tersebut. Wasafku ad-dima'i fihi. Dan menumpahkan darah pada bulan itu. Wa man'ukum annasa min dukhulil islami, dan upaya kalian mencegah manusia, wa man'ukum di sini mudhofnya sebagai amil terhadap mudhof ilaih, kumnya di sini sebagai fa'il, wa man'ukum, upaya kalian untuk melarang, mencegah annasa manusia, min dukhulil islam, untuk masuk ke dalam agama Islam, bit ta'dhibi bita'zibi wattakhwifi, berupa penyiksaan dan menakut-nakuti. Yakni apa yang kalian lakukan, menyiksa manusia, menakut-nakuti mereka agar tidak bisa masuk Islam. Wajhudukum billahi wa bi rasulihi wa bi dinihi, wajhudukum, pengingkaran kalian terhadap Allah, terhadap rasulnya dan agamanya. Wa man'ul muslimina min dukhulil masjidil harami, dan upaya yang kalian lakukan untuk menahan kaum muslimin, menghadang, mencegah kaum muslimin untuk masuk ke Masjidil Haram. Wa ikhrajun nabiyyi wal muhajirina minhu, dan upaya kalian untuk mengeluarkan nabi dan kaum muhajirin, para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Wa hum ahluhu wa awliya'uhu, padahal mereka itu adalah penduduk haram tadi, Masjidil Haram. Wa awliya'uhu, dan orang-orang yang layak untuk tinggal di situ, berhak tinggal di situ sebagai wali-walinya, pemiliknya. Dzalika akbaru dzanban, itu semua mulai dari apa tadi, istihlaluhu wa safkud dima'i fihi wa man'ukum annasa min dukhul Islam, sampai ya wa ikhrajun nabi wal muhajirina minhu wa hum ahluhu wa awliya'uhu. Dzalika, semua ini akbaru dzanban, lebih besar dosanya. Wa a'zamu jurman, dan lebih besar jurm dosanya. Indallah, di sisi Allah, minal qitali fisyahril haram, daripada peperangan yang dilakukan pada bulan haram. Antum melihat di sini terdapat perbandingan antara satu dosa dengan dosa yang lainnya. Sebagaimana amal soleh itu juga bertingkat-tingkat, demikian juga dosa. Dosa tidaklah satu tingkatan, namun bertingkat-tingkat. Ada yang lebih besar dosanya, lebih besar akibatnya, dan ada yang lebih ringan. Allah menjelaskan di dalam ayat mulia ini, ya, bagaimana apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin mencegah manusia untuk masuk Islam, ya, dan upaya-upaya yang lain yang disebutkan tadi, itu lebih besar daripada pertempuran yang dilakukan pada bulan haram. Qala wasyirku alladzi antum fihi, dan kesyirikan yang kalian berada di dalamnya, akbaru wa asyaddu minal qatli fisyahril harami, kesyirikan yang kalian berada padanya itu lebih besar dan lebih dahsyat, lebih berat daripada pembunuhan yang dilakukan pada bulan haram. Qala wa haula'il kuffaru, dan mereka orang-orang kafir. Wa haula'il kuffaru lam yartadi'u an jara'imihim bal hum mustamirruna 'alayha wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'anil islam ila al-kufri in istata'u tahqiqa dhalik. Mereka orang-orang kafir, lam yartadi'u, yakni tidak berhenti, tidak mencegah diri mereka, an jaraimihim, dari dosa-dosa yang mereka lakukan, terus menerus melakukan perbuatan dosa. Balhum, bahkan mereka terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut. Lam yartadi'u, ya, semakna dengan itu, lam yamtani'u, tidak menghalangi dirinya, tidak mencegah dirinya untuk berbuat dosa-dosa. Bahkan mereka terus-menerus melakukannya. Wala yazalun, dan mereka terus-menerus memerangi kalian, kaum mukminin, kaum muslimin, hatta yaruddukum, sampai mereka berhasil mengeluarkan kalian anil Islam, dari agama Islam, ilal kufri, kemudian dimasukkan ke dalam kekufuran, dijadikan sebagai orang yang murtad. Baik ya, murtadnya dengan masuk agama lain ataukah tidak memeluk agama apapun. Nah, mereka berupaya, berusaha. In istata'u, jika mereka mampu untuk mewujudkan hal demikian. Ya, terus menerus sama-sama memiliki misi dan visi untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam dengan upaya apapun yang mereka lakukan, dengan berbagai media yang ada, ya, masuk ke desa-desa, ke pelosok, atau yang dilakukan oleh mereka saat ini berupaya untuk melemahkan kaum muslimin, disibukkan dengan acara-acara duniawi, ya, kesenian, perkara-perkara dunia sifatnya mubah namun berlebihan, sehingga kaum muslimin tidak peduli dengan agamanya, tidak belajar akidah, tidak belajar fikih, tidak belajar bagaimana bermuamalah dengan muamalah yang benar, sibuk dengan urusan dunia, lalai dengan dunia, sehingga ya, karena tidak adanya kepedulian terhadap agama, agama mereka menjadi lemah, akhirnya mudah dikalahkan dan ditaklukkan oleh orang-orang kafir. Ini upaya mereka, melemahkan kaum muslimin untuk komitmen berpegang teguh dengan agama Islam. Oleh karena itu, ya, ahlu sunnah wal jamaah salafiyin semestinya perhatian terhadap hal demikian. Berusaha untuk mencari ilmu dengan seoptimal mungkin. Ya, karena hajat manusia, hajat kaum muslimin terhadap ilmu itu sangat besar. Di mana-mana membutuhkan da'i, membutuhkan orang-orang yang bisa berta'awun di ma'had, ya, tahfiz, membantu untuk mengajar pendidikan, mengisi dakwah di sana, dan lain sebagainya. Kalau mereka membuat, ya, melakukan penggemblengan, semestinya kita juga terus-menerus menggembleng, memberikan masukan, memberikan dukungan, ya, yang memiliki harta berusaha untuk mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih muda berusaha untuk tafarruq litalabil ilm, betul-betul duduk untuk mencari ilmu, karena hajat kaum muslimin sangat besar terhadap ilmu agama. Mereka butuh para pembimbing yang membimbing mereka, mengajari Al-Quran, ya, mengajari tafsir, mengajari ilmu fikih dan lain sebagainya. Yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya kita ini di zaman akhir bagaikan buih, jumlahnya banyak. Walakinnakum ghusaa', ghusaa'is sail. Namun kalian itu seperti buih di lautan. Buih antum tahu, ya, di lautan, di pantai itu kena ombak sana kemari, enggak memiliki kekuatan. Mengapa? Karena tidak mendalami ilmu agama Islam yang hakiki. Oleh karena itu, ya, semangat yang berada di sini, yang telah berangkat dari rumahnya untuk mondok belajar, serius dalam belajar. Demikian pula ikhwah yang tinggal di ma'had juga semangat di dalam mencari ilmu. Nah, maka nikmat yang sangat besar ini semestinya kita syukuri. Disyukuri dengan cara semangat di dalam mencari ilmu, menghafal Al-Quran dengan hafalan yang mutqin, dengan hafalan yang kokoh menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangan sampai disebabkan karena tidak adanya syukur kita terhadap nikmat ini, na'udzubillah, nikmat itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Qala wa man yuti'hum minkum ayyuhal muslimun, siapapun yang menaati mereka di antara kalian wahai kaum muslimin, wa yartadid an dinihi, dan yartadid, dia keluar dari agama, keluar dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, alal kufri, di atas kekufuran, faqad dhahaba amaluhu fid dunya wal akhirah, sungguh amalan dia semuanya dhahaba, sirna, hilang, lenyap di dunia dan di akhirat. Sebagai seorang muslim, karena tidak lolos dalam ujian duniawi, ya, kemudian dia menjadi kufur. Baik dengan sebab pergaulan, ya, pergaulan, bermudah-mudahan bergaul dengan orang kafir. Satu misal terjadi, ya, alasannya ingin latihan fitness, akhirnya dia bergabung dengan orang Nasrani. Awalnya biasa, masih sholat, kemudian karena pergaulan, ya, jadikan sebagai teman dekat, pada akhirnya dia pun meninggalkan agama Islam, na'udzubillah, jadi orang yang murtad. Atau karena urusan dunia, yakni harta, butuhnya dia terhadap harta, ada orang yang memberikan tawaran pekerjaan ataupun pendapatan, namun dengan syarat dia mau ikut, masih diberikan kebebasan, silahkan ikut, misalkan laksanakan sholat. Lambat laun dia terpengaruh dengan, ya, tutur kata, ucapan, perbuatan orang tadi, sehingga dia pun menganggap baik dan masuk Islam, masuk keluar dari agama Islam dan lain sebagainya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan, ya, badiru bil a'malis salihati fitanan, bersegeralah kalian untuk beramal soleh dalam menghadapi berbagai fitnah-fitnah yang ada. Kaqita'il lail muzlima, seperti potongan-potongan malam, bergerak sedikit-sedikit-sedikit, ya, awalnya masuk waktu maghrib, terus berjalan halus hingga larut malam. Kaqita'il lail muzlim yusbihur rajulu, ternyata di pagi hari, karena sebab fitnah yang amat dahsyat tersebut, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, pagi hari sebagai mukmin, di sore harinya sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, di sore hari dia mukmin, di pagi hari menjadi kafir. Mengapa? Karena dahsyatnya fitnah yang ada. Ya. Apa sebabnya, kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya karena dunia. Dunia jangan dipandang sebatas harta. Dunia bisa berupa wanita, tahta, ya, kedudukan, kehormatan, kemuliaan. Dia lebih mengedepankan kehidupan dunia. Akhirnya melelang agamanya, ya, mengambil yang lebih hina, kemudian meninggalkan yang mulia, agama Islam. Tayyib, ini bahaya yang sangat besar, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita telah mengingatkan, di antara fitnah yang paling besar yang menimpa umat ini adalah fitnah dari sisi harta. Nabi mengatakan likulli ummatin fitnah, fitnatu ummati almal. Setiap umat itu ada ujiannya. Dan ujian dari sekian ujian yang berat menimpa umat ini adalah harta. Ujian harta. Betapa banyak orang yang dahulu ya semangat belajar, semangat beramal, semangat bergaul dengan orang soleh. Tatkala penghasilannya biasa-biasa saja, pas-pasan. Ya. Namun tatkala mendapatkan dunia, mendapatkan harta, semakin jauh dari salafiyin, semakin jauh dari ahlu sunnah wal jamaah, semakin jauh dari majelis ta'lim. Ya. Mengapa? Karena sibuk dengan hartanya. Illa man rahimahullah. Ya. Ya. Sedikit dari orang yang diberikan harta itu bisa istiqamah. Nah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan faraitul jannata fa idza aktsaru ahliha al fuqara. Aku melihat surga. Ternyata mayoritas penghuninya itu adalah orang-orang fakir. Banyakkan orang fakir. Mengapa? Karena kefakiran itu lebih mendukung talabul ilm, lebih mendukung tawadhu, lebih mendukung untuk apa? Siap menghadapi fitnah dunia. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, siapapun yang menaati mereka di antara kalian wahai kaum muslimin, kemudian dia murtad dari agamanya, lalu mati di atas kufuran, maka amalan dia akan sirna di dunia dan akhirat. وَصَارَ مِنَ الْمُلَازِمِينَ لِنَارِ جَهَنَّمَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَبَدًا. وَصَارَ, dan dia termasuk dari orang-orang mulazimin, tinggal, ya, tetap di situ. لِنَارِ جَهَنَّمْ, di neraka jahannam, dia tidak keluar darinya selama-lamanya. Pada ayat ini Allah menjelaskan ya keadaan orang yang murtad dari agama Allah. Wa may yartadid minkum, murtad keluar dari agama Allah kemudian mati di atas kekufuran. Pertama, maka seluruh amalannya terhapus. Apa tadi? Murtad, kufur, dan mati di atas kekufuran. Amalannya terhapus semua. Yang kedua, dia kekal di dalam neraka. Oleh karena itu, dijelaskan oleh para ulama, bagaimana kalau ada seorang muslim, kemudian dia murtad. Kemudian dia bertaubat kembali kepada Islam. Dan meninggal di atas agama Islam. Apakah ini berlaku bagi orang tersebut ancaman tadi? Jawabannya, kalau dia meninggal di atas Islam, maka ya amalan yang telah dia lakukan sebelum murtad itu dijaga oleh Allah dan dimasukkan lagi menjadi pemberat amalannya. Demikian juga dia tidak dikekalkan di dalam neraka jahanam. Ya, ini hukum yang ada dalam ayat ini terkait dengan orang yang murtad dan mati di atas kekufuran. Adapun kalau ada orang murtad kemudian dia bertaubat kepada Allah, masuk ke dalam agama Islam, maka dia ya amalan yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala innal ladzina saddaqu billahi wa rasulihi wa 'amilu bisyar'ihi. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya. Walladzina taraku diyarahum, dan orang-orang yang meninggalkan negeri mereka, hijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Ulaika yatma'una fi fadlillahi wa thawabih. Mereka adalah orang-orang yang ya mengharapkan keutamaan dan ganjaran di sisi Allah. Untuk melihat sifat orang yang mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Apa itu? Ya, beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya mafhum al-ayah yang bisa dipetik dan difahami dari ayat ini, bahwasanya orang-orang kafir ataupun orang-orang yang tidak berhijrah, ya, meninggalkan negeri kufur, ya, tidak berjihad ketika jihad itu ditegakkan, dia meninggalkan hal tersebut, maka dia tidak mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah pun tidak memberikan rahmatnya. Walaupun ayat ini menyebutkan wasnya sifat mereka ulaika yarjuna rahmatullah, ya. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, mendengar dan mengetahui apa yang ada di dalam kalbu-kalbu manusia. Tatkala melihat hambanya dengan penuh kejujuran, dengan penuh keseriusan mengharap rahmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan rahmat-Nya. Sehingga Allah tutup di sini wallahu ghafur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengampuni dosa-dosa orang yang beriman, mengampuni dosa-dosa orang yang berhijrah karena Allah, mengampuni dosa-dosa orang yang berjihad di jalan Allah. Sebagaimana pula Allah menyayangi mereka, menyayangi mereka dengan ya memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurun lidzunubi ibadihil mu'minin. Allah ya mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang beriman. Rahimun bihim rahmatan wasi'atan. Allah menyayangi mereka dengan kasih sayang yang amat luas. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.